Kalau neneknya ibu, ya berarti ibunya ibu dan ibunya bapaknya ibu. Ya. Yang gugur di sini ibunya bapaknya ibu. Yang mewarisi cuma tiga, yaitu ibunya ibu, ibunya bapak, dan ibunya bapaknya bapak. Ya. Ini saja tiga yang mewarisi. Baik, selesai ya sudah pembahasan apa? Pembahasan ya nenek. Ya. Ini disebut oleh ahli fikih dan kebanyakannya memang disebut tiga, sebab kebanyakan yang hidup seperti itu ya. Kebanyakannya yang hidup ya, mungkin ada yang diketemukan hidup sampai tiga kali ya. Berturut-turut. Ya, kemarin kita sudah sebutkan ya bahwa ada seorang nenek umurnya belum 20 tahun dia sudah apa? Sudah nenek. Ya. Jadi kalau sebelum 30 tahun dia sudah cicit, sudah apa namanya nenek buyut bagaimana? 40 tahun ada lagi cucunya dibawa. Nah, ini mungkin saja ya terjadi. Ya, tapi al-fuqaha kebanyakannya memberi contoh sampai lapisan 4 saja ke atas. Iya. Walaupun kaidahnya bisa sampai ke atas terus. Baik. Selesai pembahasan tentang apa? Tentang nenek. Kemudian penulis berpindah kepada pembahasan warisan untuk anak perempuan. Ya. Pertama beliau terangkan fard untuk satu orang anak perempuan. Kata beliau walil binti an-nisf. Dan bagi al-bint anak perempuan dia dapat 1/2. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau dia sendiri maka dia mendapatkan 1/2. Dan ini disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Yang kedua, fard untuk dua orang anak perempuan atau lebih. Jadi kalau sudah dua atau lebih, maka di dalam Al-Quran dikatakan fa'inkunna nisa'an fa'ufasnataini falahunna thulutha ma tarak. Kalau anak perempuan ini jumlahnya dua, ya, maka mereka mendapatkan 2/3 dari warisan yang ditinggalkan. Ya. Dan ini jelas ya, bahwa anak perempuan kalau jumlahnya dua orang lebih, ya, maka fardnya adalah berapa? 2/3. Ya. Kemudian beliau terangkan fard cucu perempuan dari anak laki-laki serta ketentuannya. Kata beliau wa banatul ibn bimanzilatihinna. Anak perempuan dari anak laki-laki sama kedudukannya dengan anak perempuan itu. Ya. Sama kedudukannya dengan anak perempuan tersebut. Tapi kapan dia melahirkan? Kapan dia mewarisi? Apa ketentuannya? Ibnu Qudamah terangkan, idza adimna. Apabila anak perempuan tidak ada. Jika anak perempuan tidak ada dan yang ada adalah cucu perempuan dari anak laki-laki yang berasal dari pihak anak laki-laki, maka dia mewarisi. Cucu perempuan ini mewarisi. Iya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, fa ini jitama'na saqata banatul ibn. Iya. Apabila mereka berkumpul. Ya, maksudnya mereka berkumpul yaitu anak-anak perempuan ada. Anak-anak perempuan ada. Sakata banatul ibn. Maka cucu perempuan dari anak laki-laki gugur. Ya. Karena di dalam Al-Quran Allah hanya menyebut berapa? Bagian untuk anak perempuan paling banyak 2/3. Jadi kalau 2/3 ini sudah diambil oleh anak-anak perempuan. Ya. Anak perempuannya sudah 2 lebih. Maka tidak ada lagi bagian untuk siapa? Untuk cucu perempuan tidak lagi bagiannya, sebab 2/3 sudah habis. Sudah habis. Baik. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan kata beliau illa yakuna ma'ahunna au anzala minhunna dakarun. Iya. Fayu'assibuhunna fima baki. Kecuali kalau bersama mereka. Mereka siapa? Cucu perempuan. Bersama mereka au anzala minhunna, atau di bawah mereka. Misalnya bersama cucu perempuan ada cucu laki-laki, atau di bawahnya bersama cucu perempuan ada cicit laki-laki. Dia di bawah ya, cicit. Tahu cicit kan? Ya, siapa tahu cuma cecet yang antum tahu. Ya, cicit, ya anaknya cucu itu cicit. Baik. Iya, jadi kalau terjadi seperti itu, nah maka di sini dia mewarisi, tapi mewarisinya secara ta'asib. Ya, secara ta'asib. Dan kita akan terangkan nanti pembahasan ta'asib mal ghair. Iya. Dia mewarisi secara ta'asib. Baik. Hal ini karena masuk ya di dalam keumuman ayat, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian, pada anak-anak kalian, laki-laki dapat bagian dua anak perempuan. Sepanjang sudah ada laki-laki di situ, ya, dan berkumpul beberapa perempuan, maka dia masuk ke dalam ketentuan. Laki-laki dapat bagian dua kali lipat dari bagian apa? Bagian perempuan. Nah, baik. Sekarang saya beri contoh-contoh. Kalau misalnya ada dua anak perempuan, seorang meninggal, dia tinggalkan dua anak perempuan dan tiga cucu perempuan dari anak laki-laki. Dua anak perempuan berapa bagiannya? 2/3. Tiga cucu anak perempuan, tiga cucu perempuan dari anak laki-laki berapa bagiannya? Tidak dapat. Karena 2/3 sudah apa? Sudah habis. Iya. Sekarang saya beri contoh lain. Seorang meninggal, dia tinggalkan satu anak perempuan, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, dan satu cicit dari cucu laki-laki. Ya. Satu cicit laki-laki, ya supaya jangan dibilang cicit perempuan, satu cicit laki-laki dari anak, dari cucu apa? Cucu laki-laki. Ya. Kalau bahasa lainnya, anak dari anaknya anak laki-laki. Baik. Jadi ada tiga sekarang yang ditinggalkan. Maka di sini warisannya yang pertama anak perempuan, berapa warisannya? 1/2. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, berapa warisannya? Dia dapat 1/6. Dia sempurnakan as-sulutsain, dia sempurnakan 2/3. Ya, jadi 1/2 untuk menyempurnakannya jadi 2/3. Ya, diambil berapa? Diambil 1/6. Ya. Kemudian sisanya diambil oleh siapa? Oleh cicit laki-laki ini, diambil oleh dia. Karena dia sama kedudukannya anak laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, maka ada siapa? Cucunya laki-laki. Kalau tidak ada cucunya, maka cicitnya. Tidak ada cicitnya, ke bawah lagi. Tidak tahu apa namanya kalau ke bawah. Ya. Hah? Baik. Jelas ya? Jadi, cicit laki-laki ini yang mengambil lebihnya. Baik, saya beri contoh lain. Ya. Sekarang, jadi kalau dihitung tadi masalahnya, tadi 1/2 perempuannya, cucu perempuan 1/6. Jadi masalahnya diambil dari 6 ya. Baik, kemudian kata beliau, andai kata seorang, contoh berikutnya, andai kata seorang meninggal, dia tinggalkan dua anak perempuan. Perhatikan, dua anak perempuan, terus satu cucu perempuan dari anak laki-laki, dan satu cicit laki-laki. Ya, satu cicit berapa? Laki-laki. Baik, dua anak perempuan berapa bagiannya? 2/3. Cucu perempuan dari anak laki-laki berapa bagiannya? Dapat atau tidak? Ya. Ibnu Qudamah sebut. Tadi saya sebutkan ada anak laki-laki atau tidak? Ada di sini anak laki-laki. Berarti dia mewarisi bersama anak laki-laki secara ta'asib. Jadi kita katakan bahwa 2/3 milik dua anak perempuan. Lebih dari warisan untuk dua orang ini, untuk cucu perempuan dan untuk cicit laki-laki. Iya. Cicit laki-laki. Antara mereka berdua. Ya, kalau antara mereka berdua ada laki-laki dan ada perempuan, Allah firman walidzakari apa? Mithlu haddil unsayaini. Lidzakari mithlu haddil unsayaini. Laki-laki punya dua kali lipat dari bagian siapa? Bagian perempuan. Jelas ya? Baik. Iya. Ini jadi itu makna ucapan Ibnu Qudamah, illa yakuna ma'ahunna aw anzala minhunna dzakar fa yu'assibuhunna fi ma baqi. Kecuali kalau bersama cucu-cucu perempuan itu, ya setelah adanya dua anak perempuan, ya cucu-cucu perempuan tetap mewarisi kalau bersama mereka atau turun di bawah mereka ada cucu laki-laki. Ya, maka cucu laki-laki ini akan memasukkan mereka sebagai memasukkan cucu-cucu perempuan ini, memasukkannya di dalam asobah pada selebih harta. Baik. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in kanat bintun wahidatun wa banatu ibnin. Ya. Ini diberi contoh ya oleh Ibnu Qudamah. Apabila hanya ada satu anak perempuan, wa banatu ibnin, dan ada beberapa cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, pembagiannya bagaimana? Kata beliau, lil binti an-nis. Maka untuk ya, al-bint untuk anak perempuan dia dapat 1/2. Wali banatil ibni wahidatan kanat au akthar min dhalika sudus takmilatas tsulutsain. Ya. Dan untuk cucu-cucu perempuan satu maupun lebih, ya, dia mendapatkan 1/6. Itu sebagai penyempurna dari apa? 2/3. Ya, ini ketentuan bila hanya ada satu anak perempuan dan ada apa? Cucu perempuan. Ya. Dan ini ketentuannya sebagaimana qada yang ditentukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau berkata la aqdiyanna fiha bi qada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan berikan qada', ketentuan sebagaimana ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang yang meninggal dia tinggalkan satu anak perempuan, satu cucu perempuan dan satu saudara perempuan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, saya akan putuskan dengan ketentuan dengan qada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lil ibnah anis, untuk anak perempuan dia dapat 1/2. Wali ibnatil ibn as-sudus takmilatas tsulutsain. Dan untuk ya, cucu perempuan dari anak laki-laki dia mendapatkan 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Ya. Kemudian wa ma baqi falil ukht, dan apa yang tersisa adalah untuk saudara perempuan. Dan ini dari hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada siapa pendapat berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud itu. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, kata Ibnu Qudamah, illa yakuna ma'ahunna dzakarun fayu'assibuhunna. Ya, kecuali kalau bersama mereka, ya, bersama mereka ada dzakar, ada anak-anak laki-laki, ada anak laki-laki, maka apa, mereka ini dijadikan sebagai afrobah. Dijadikan sebagai afrobah. Baik, ditaksib oleh anak laki-laki tersebut. Iya. Baik, sekiranya ini jelas ya. Kemudian Ibnu Qudamah setelah menjelaskan pembagian untuk anak perempuan, beliau berpindah menjelaskan fard untuk siapa? Ya, untuk saudara perempuan yang seayah dan seibu. Baik, kata beliau wal akhwatu. Oh, itu di buku diperbaiki ya, bukan seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan.